وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فمن يتق الله حق تقاته ولا يموتن إلا وأنتم مسلمون. طيب kita masuk pada bab yang berikutnya, bab yang ke-9 dari kitab al-iman. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب حلاوة الإيمان. باب manisnya keimanan. Yang dimaksud dengan manisnya keimanan disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar رحمه الله تعالى مقصود المصنف أن الحلاوة من ثمرة الإيمان. Yang dimaksud oleh pengarang kitab, yaitu Imam Al-Bukhari, bahwasannya al-halawah, rasa manis, ini merupakan buah daripada keimanan. Nah, ketika sebelumnya, Imam Al-Bukhari menyebutkan bab bahwasanya kecintaan kepada Rasulullah SAW bagian daripada iman, beliau melanjutkan dengan bab yang dengan sebab kecintaan terhadap Rasulullah SAW ini bisa merasakan manisnya keimanan. Nah, qala rahimahullahu ta'ala حدثنا محمد ابن المثنى. Menceritakan kepada kami Muhammad ibn al-Musanna, Abu Musa al-Anazi. Qala haddatsana Abdul Wahhab al-Thaqafi. Menceritakan kepada kami Abdul Wahhab al-Thaqafi. Abdul Wahhab ibnu Abdul Majid. Qala haddatsana Ayyub. Menceritakan kepada kami Ayyub As-Sikhtiyani. An Abi Kilabah. Dari Abu Kilabah. Ana Anas ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Anas ibn Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat hadis yang kita bacakan ini adalah Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Tiga perkara, barang siapa yang tiga perkara tersebut ada padanya, dia akan mendapatkan manisnya keimanan. Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi siwahuma. Yang pertama, Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dibandingkan selain keduanya. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua, mencintai tidaklah cintanya itu melainkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ay yakraha ay ya'uda fil kufri kama yakrahu ay yukdafa fil nar. Yang ketiga, dia benci kembali pada kekafiran sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam api neraka. Nah, dari hadis yang kita bacakan ini, Nabi SAW mengatakan, Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Tiga perkara atau tiga sifat. Apabila seseorang memiliki tiga sifat tersebut, akan mendapatkan manisnya keimanan. Disebutkan tiga perkara. Menyebutkan dengan lafaz yang global. Mujmal. Kemudian setelah itu dirinci satu persatu. Dari ketiga perkara tersebut. Satu, dua, tiga. Metode semacam ini menyebutkan yang mujmal, yang global terlebih dahulu. Kemudian tafsir, rinciannya. Ini merupakan metode pengajaran Nabi SAW. Nah, ada tiga perkara, tiga sifat. Yang apabila ada pada seseorang akan mendapatkan manisnya keimanan. Sehingga ketika seorang sebutkan tiga perkara, dia bersiap-siap untuk mendengarkan apa saja tiga perkara tersebut. Ketika disebutkan yang pertama, dia mendengarkan dengan seksama apa yang kedua. Kemudian apa yang ketiga. Sekali lagi, ini merupakan salah satu di antara metode pengajaran Nabi SAW. Menyebutkan yang global terlebih dahulu, kemudian dirinci satu persatu. Di antara hikmahnya tadi. Pendengar, dia akan memperhatikan dengan benar-benar apa yang akan disampaikan. Kalau sebutkan tiga, nah, pendengar akan memperhatikan apa saja satu, dua, tiga tersebut. Jangan sampai ada yang terlewatkan. Sehingga benar-benar memperhatikan apa yang disampaikan. Banyak contoh-contoh hadis Nabi SAW, metode pengajaran seperti ini. Ayatul munafik, salah diantaranya. Tiga, ciri kemunafikan ada tiga. Sebutkan tiga. Dan kita penasaran apa saja tiga perkara tersebut. Idza haddatsa kadzdzaba, apabila dia bicara dusta, yang pertama. Kita penasaran apa yang kedua, sehingga mendengarkan, memperhatikan yang seksama. Apa yang berikutnya? Wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Apabila berjanji, dia ingkar. Apabila diberikan amanah, dia khianat. Atau Rasul menyebutkan salasun munjiat, salasun muhlikat. Ada tiga perkara yang menyelamatkan. Ada tiga perkara yang membinasakan. Suhun mutah. Tiga perkara yang membinasakan yang pertama. Sifat rakus yang ditaati. Wa hawan muttaba. Yang kedua, hawa nafsu yang diikuti. Wa ijabul mar'i bi nafsi. Yang ketiga, seseorang bangga terhadap dirinya. Atau hadis yang lain, sab'atun yudilluhumullah fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh. Tujuh golongan. Sebutkan, secara global. Tujuh golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sebutkan tujuh. Kita penasaran apa saja tujuh golongan tersebut. Disebutkan yang pertama, kita penasaran apa yang kedua, apa yang ketiga. Hikmahnya, kita memperhatikan apa yang disampaikan. Ini pun yang hendaknya kita sampaikan kepada anak-anak kita, anak-anak diri kita. Metode pengajaran semacam ini. Nah, ada tiga, ada empat, ada lima misalkan. Hendak memperhatikan apa saja. Satu, dua, tiga, empat, lima tersebut. Nah, Rasulullah mengatakan ada tiga perkara. Orang yang memiliki tiga perkara tersebut akan mendapatkan manisnya keimanan. Di sini menunjukkan bahwasanya al-iman lahu halawah. Iman memiliki rasa lezat. Memiliki rasa manis. Ya. Akan tetapi manisnya iman bukan dirasakan dengan lidah-lidah kita. Akan tetapi dirasakan oleh hati seorang mukmin. Ya. Nikmatnya keimanan. Lezatnya keimanan. Manisnya keimanan. Dirasakan oleh hati-hati orang-orang mukmin yang memiliki sifat-sifat yang akan disebutkan ini. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah mengatakan, "Dzaqa' mal iman." Akan mencicipi, akan merasakan lezatnya keimanan. Man radiya billahi robba wa bil islam dinan wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Barang siapa yang ridha Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi dan Rasulnya. Nah, sekali lagi ini menunjukkan iman lahu halawa. Iman memiliki rasa manis. Dan manisnya keimanan ini merupakan buah daripada keimanan. Nah, kalau seandainya kita merasakan rasa lezat, rasa manis, menunjukkan bahwasanya iman kita ini berbuah. Dan buahnya itu manis. Dirasakan oleh hati-hati kaum muslimin. Nah. Yang pertama, ayakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dibandingkan selain keduanya. Ini sifat yang pertama. Nah, kecintaan yang sangat besar kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga dengan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya tersebut, dia mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, membenarkan semua perkara yang dikhabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Menjauhi perkara-perkara yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Dan ini merupakan konsekuensi seseorang yang menyatakan cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan juga kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Al-Hafidh Ibn Hajar rahimallahu ta'ala, beliau menyebutkan kecintaan kepada Allah ada dua macam. Ada kecintaan yang sifatnya fardu, kewajiban. Yang kedua, kecintaan yang sifatnya nadbun, sunnah. Yeah. Kecintaan yang sifatnya wajib, yaitu kecintaan yang mendorongnya untuk melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah. Ini kecintaan yang sifatnya wajib. Ketika seorang cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mendorongnya untuk melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Nah, dan juga ridha terhadap apa yang ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kena musibah, baik sakit, ya, hilang barangnya atau yang lainnya. Nah, dia ridha. Tidak keluh kesah. Tidak murka, tidak marah-marah. Dan keridhaan terhadap apa yang ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang mendorongnya adalah kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan cintanya kepada Allah, senantiasa dia berprasangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya apa yang Allah takdirkan kepadanya pasti ada hikmah, pasti ada kebaikan di dalamnya. Terus husnuzan, berbaik sangka kepada Allah, siqatun billah, percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika mendapatkan berbagai macam musibah-musibah dalam kehidupan dirinya, dia berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin Allah hendak menaikkan derajatnya, menghapus dosa-dosanya. Nah, atau hendak memberikan pahala yang besar dan hikmah-hikmah yang lainnya. Faktor utamanya seseorang ridha terhadap apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan jada Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimallahu taala, "Faman waqa'a fi ma'siyatin min fi'li muharram aw tarki wajibin fi taqsirihi fi mahabbatillah حيث قدم هوى نفسه." Maka barang siapa yang terjatuh kepada kemaksiatan, apakah melaksanakan keharaman ataukah meninggalkan kewajiban, maka disebabkan kurangnya dalam kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dia lebih mendahulukan hawa nafsunya dibandingkan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang terjatuh kepada kemaksiatan, melakukan yang diharamkan, meninggalkan kewajiban, sekali lagi, dan sebabnya kurangnya kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih mendahulukan hawa nafsunya. Nah, tapi ketika seseorang dia semangat melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, semangat menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, ridha terhadap apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan besar kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dicontohkan oleh para anbiya, para nabi. Sangat besar kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan besarnya kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang diperintahkan oleh Allah, mereka melakukannya. Walaupun harus mengorbankan dirinya, mengorbankan hartanya, mengorbankan keluarganya, nah, atau meninggalkan kampung halamannya. Ini keadaan para anbiya. Nah, sangat besar kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ridha terhadap apa yang Allah takdirkan. Di antara para anbiya, nah, ada yang Allah Subhanahu wa taala berikan ujian sangat besar berupa penyakit yang sangat luar biasa. Nabi Ayyub alaihissalam, penyakit yang sangat luar biasa. Sampai dijauhi oleh masyarakatnya. Nah, bahkan dikucilkan oleh keluarganya. Hingga beliau mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, "Inni massanya dur wa anta arhamur rahimin." Sesungguhnya aku tertimpa suatu kemudaratan, dan Engkau ya Allah, Zat yang Maha Penyayang. Nah, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabi Yunus alaihissalam. Ditelan oleh ikan yang sangat besar. Berada di perut ikan. Nah, saya mengucapkan kalimat, "La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin." Tidak ada ilah yang berhak untuk disembah selain Engkau ya Allah. Sungguh aku termasuk di antara orang-orang yang zalim. Nah, mereka ridha terhadap apa yang Allah Subhanahu wa takdirkan. Nabi Yaqub alaihissalam, ketika berpisah dengan anak yang dicintainya berpuluh-puluh tahun, beliau ridha. ridha dengan apa yang takdirkan kepadanya. Sabrun jamil. Kesabaran yang indah. Apalagi Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah. Beliau adalah orang yang ridha terhadap apa yang Allah takdirkan kepadanya. Sekali lagi, yang menyebabkan seorang semangat melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala, ridha terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala, sebab utamanya adalah sejauh mana kecintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga kita pun bisa menilai diri kita. Sejauh mana kecintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah kita semangat dalam melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Ataukah malas melaksanakannya? Ataukah kita semangat menjauhi perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Ataukah kita masih melaksanakannya? Nah, bahkan kata Al-Hafidh Ibn Hajar rahimallahu ta'ala, والتقصير تارة يكون مع الاسترسال في المباحات والاستكثار منها فيورث الغفلة dan sifat kurangnya ini kadang-kadang dia terus-menerus dalam perkara-perkara yang mubah, bahkan berlebih-lebihan dalam perkara-perkara yang mubah, sehingga bisa menyebabkan dia lalai. Nah, ini pun termasuk di antara taksir. Kurangnya kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala berlebih-lebihan dalam perkara-perkara yang mubah, sehingga dia lalai. Ketika lalai, bisa terjatuh kepada kemaksiatan-kemaksiatan. Nah, yang kedua, kecintaan kepada Allah sifatnya sunnah. Seseorang membiasakan diri melakukan perkara-perkara yang sunnah, nawafil, dan menjauhi perkara-perkara yang syubhat. Ini sifatnya sunnah. Sekali lagi, kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah sifatnya wajib, adalah sifatnya sunnah. Kecintaan kepada Allah adalah yang wajib, mendorong untuk melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, dan ridho terhadap takdir. Adapun kecintaan kepada Allah yang sifatnya sunnah, dia senantiasa melaksanakan perkara-perkara yang sunnah dan menjauhi terjatuh kepada perkara-perkara yang syubhat. Nah, dikatakan kedua perkara ini, perkara yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang merupakan hadis qudsi. Nah, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratu 'alaihi. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan perkara yang paling aku cintai dari apa yang aku wajibkan kepadanya. Kewajiban adalah perkara yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah sifatnya melaksanakan perintah? Ini wajib. Atau menjauhi larangan? Ini pun wajib. Nah, sekali lagi, kewajiban perkara yang sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah mengatakan lagi, وَلَا يَزَالُ عَمْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلْ حَتَّى أُحِبَّهُ. Dan hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan perkara yang sunnah. Sampai aku mencintainya. Ya. Ini menunjukkan bahwa si kecintaan kepada Allah yang sifatnya sunnah tadi. Mendorongnya. Untuk melaksanakan perkara-perkara yang sunnah. Meninggalkan perkara-perkara yang makruh. Perkara yang syubhat. Nah. Saya sekali lagi, kecintaan kepada Allah ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah. Yang wajib ketika dia melaksanakan perintah menjauhi larangan. Ridho terhadap takdir. Ya. Yang lebih daripada itu, yaitu sunnah. Selain dia melaksanakan perintah meninggalkan larangan, ya, dia pun melaksanakan perkara-perkara yang sunnah. Menjauhi perkara-perkara yang syubhat atau makruh. Nah. Begitu juga kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam terbagi menjadi dua macam. Ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah. Ya. Kecintaan kepada Rasulullah SAW yang wajib, kecintaan yang mendorongnya untuk melaksanakan perintah-perintahnya. Dan juga menjauhi larangan-larangannya. Ridho terhadap apa yang disyariatkan oleh Nabi SAW. Tidak mendapati keberatan dalam hatinya terhadap apa yang ditetapkan oleh Nabi SAW. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadait wa yusallimu taslima. Sungguh demi Rabbmu, mereka tidaklah sempurna keimanannya sampai mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim terhadap perkara yang diperselisihkan di antara mereka. Kemudian mereka tidak mendapati keberatan dalam hati mereka terhadap apa yang engkau tetapkan. Dan mereka menerima sepenuhnya. Yeah. Dan orang yang melakukan hal ini di antara faktor utamanya adalah kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sekali lagi, kecintaan yang sifatnya wajib. Mendorong untuk melakukan apa yang diperintahkannya, menjauhi apa yang dilarangnya, dan juga menempuh jalan yang ditempuh oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu terhadap syariatnya, dan tidak mendapati keberatan dalam dirinya terhadap apa yang diputuskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan juga berakhlak dengan akhlak Nabi SAW. Bagaimana kedermawanan beliau. Bagaimana sifat isar. Mendahulukan orang lain. Bagaimana keilmuan beliau. Tawaduknya Nabi SAW dan yang lainnya. Nah. Maka barang siapa yang dia bersungguh-sungguh. Yeah, untuk memiliki sifat-sifat tadi, maka dia akan merasakan manisnya keimanan. Nah, akan merasakan manis dan lezatnya keimanan. Dan tentunya, kaum mukminin mereka bertingkat-tingkat sesuai dengan ya, kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ya. Sehingga hadis ini merupakan hadis yang sangat agung, bahkan merupakan salah satu di antara pokok-pokok agama. Ya. Jadi intinya, Kecintaan kepada Allah dan Rasulnya ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah. Yang wajib, nah, mendorong untuk melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ridho terhadap apa yang ditetapkannya. Adapun yang sunnah, nah, mendorong untuk melaksanakan perkara-perkara yang sunnah dan menjauhi perkara-perkara yang syubhat dan juga perkara-perkara yang makruh. Ya. Yang dengan ini merupakan salah satu di antara ciri wali Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Man ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi." Barang siapa yang memusuhi waliku, sungguh aku umumkan peperangan kepadanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat wali Allah Subhanahu wa taala. "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu 'alaihi." Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan apa yang aku wajibkan kepadanya sampai aku mencintainya. Nah. Ya. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan perkara yang paling aku cintai dari apa yang aku wajibkan kepadanya. Ini menunjukkan bahwasanya kewajiban perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan menunjukkan ciri wali Allah orang yang melaksanakan kewajiban. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Dan hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan perkara-perkara yang sunnah sampai aku mencintainya. Ini ciri yang kedua. Nah, wali Allah mereka adalah orang-orang yang di samping melaksanakan kewajiban, melaksanakan juga perkara-perkara yang sunnah. Dan ini di antara sebab mendatangkan kecintaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, "Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabdishu biha wa rijluhu allati yamshi biha." Apabila aku sudah mencintai seorang hamba, aku yang akan menjaga pendengaran yang dia mendengar dengannya. Aku yang akan menjaga penglihatan yang dia melihat dengannya. Aku akan menjaga tangan yang dia meraba dengannya. Aku akan menjaga kaki yang dia melangkah dengannya. Sehingga orang yang cintai oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yeah. Dijaga pendengarannya, dijaga pandangannya, dijaga tangan dan kakinya. Ini keutamaan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga yang paling utama itu kecintaan Allah kepada kita, bukan sekedar pengakuan kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah, cinta kepada Allah, hakikatnya Allah sudah mencintainya. Nah, sehingga yang paling utama kecintaan Allah kepada kita. Bagaimana kita mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala? Tentunya dengan melaksanakan perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling utama, perkara yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakan apabila kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ikutilah aku. Ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan juga Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, ini poin yang pertama di antara tiga sifat yang apabila ada pada seseorang dia akan merasakan lezat dan manisnya keimanan. Apa sifatnya? Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dibandingkan selain keduanya. Naktafi ila huna, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bisawab. Subhanak wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.